Perhatian-perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong bilang, Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Wuuu. Pulo. Ada Pulo, Pulo, Milu Pulo. Pulo. Wuuu. Milu Pulo, Milu Pulo, Milu Pulo. Hei, Milu Pulo, hei, hei. Tengah hari Milu Pulo. Milu Pulo. Ada Milu Pulo. Ada Milu Pulo. Diam-diam, Pak. Diam-diam, Pak. firman.